Halo para pendengar setia Alfarizi, selamat datang kembali di channel ini yang akan menemani perjalanan Anda untuk menemukan kebijaksanaan di dalam hidup Anda. Hari ini, kita akan menyelami sebuah buku yang telah mengubah cara pandang jutaan orang tentang kebahagiaan dan makna hidup. Sebuah buku dengan judul yang sangat provokatif namun syarat makna, yakni adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karya Mark Manson. Dalam waktu sekitar 50 menit ke depan, saya akan memandu Anda melalui intisari buku ini, membongkar mitos-mitos kebahagiaan dan mengajak Anda untuk memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk menantang pemikiran konvensional, karena setelah ini Anda mungkin akan melihat bodoh amat sebagai sebuah seni yang membebaskan. Pendahuluan, jangan coba. Mark Manson memulai bukunya dengan sebuah kisah yang mungkin membuat Anda terkejut. Kisah Charles Bukowski, seorang penulis yang jauh dari gambaran ideal. Bukowski adalah pecandu alkohol, penjudi, dan seringkali gagal. Karyanya ditolak berulang kali, dan kegagalannya mendorong ke depresi. Namun di usia 50, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menulis novel pertamanya, Kantor Pos. Ia sukses besar, menjual jutaan kopi dan menjadi salah satu musisi paling berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal. Yang menarik, di batu nisan Bukowski tertulis dua kata, jangan coba. Mengapa demikian? Karena kesuksesannya bukan karena ia terus mencoba menjadi pemenang, melainkan karena ia menerima kegagalannya. Jujur tentang hal itu dan menulis apa adanya, ia tidak berusaha menjadi orang lain. Ini adalah inti pertama yang ingin disampaikan Manson. Budaya kita saat ini terlalu fokus pada hal-hal positif yang berlebihan. Kita terus-menerus didorong untuk menjadi lebih bahagia, lebih sehat, lebih kaya, dan lebih sempurna. Namun, ironisnya, fiksasi pada hal positif ini justru mengingatkan kita akan apa yang kita anggap sebagai kekurangan dan kegagalan. Orang yang benar-benar bahagia tidak perlu berulang kali meyakinkan dirinya bahwa ia bahagia. Ia memang bahagia. Manson memperkenalkan konsep lingkaran umpan balik neraka. Ini adalah jebakan di mana kita merasa cemas karena cemas, marah karena marah, atau bersalah karena merasa bersalah. Kita mulai melihat feed media sosial yang penuh dengan kebahagiaan orang lain dan merasa ada yang salah dengan diri kita sendiri karena kita tidak merasakan hal yang sama. Solusinya, jangan terlalu peduli. Dengan tidak terlalu peduli bahwa Anda merasa buruk, Anda memutus lingkaran umpan balik neraka. Anda menerima bahwa hidup itu terkadang memang kacau, dan itu tidak apa-apa. Manson menegaskan keinginan untuk pengalaman yang lebih positif itu sendiri adalah pengalaman negatif. Dan sebaliknya, menerima pengalaman negatif adalah pengalaman yang positif. Semakin Anda mengejar rasa bahagia, semakin tidak puas Anda jadinya. Ini adalah hukum mundur. Segala sesuatu yang berharga dalam hidup diperoleh melalui mengatasi pengalaman negatif. Menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan. Menghindari perjuangan adalah perjuangan. Jika Anda mampu untuk tidak terlalu peduli dengan rasa sakit, Anda menjadi tak terhentikan. Intinya, kita akan mati suatu hari nanti dan kita memilih jumlah peduli yang terbatas. Jika kita membuang-buang waktu atau membuang-buangnya untuk hal-hal yang tidak penting, kita akan menyesalinya. Ada seni untuk tidak terlalu peduli. Ini adalah belajar memprioritaskan pikiran Anda secara efektif. Memilih apa yang penting dan apa yang tidak berdasarkan nilai-nilai pribadi. Ini adalah perjuangan yang paling berharga dalam hidup. Bab 2. Kebahagiaan adalah masalah. 2500 tahun yang lalu, di kaki bukit Himalaya, seorang raja memiliki seorang putra yang ia coba lindungi dari segala penderitaan. Namun, Pangeran ini tumbuh menjadi pemuda yang tidak puas dan merasa hampa. Ia menyelinap keluar istana dan untuk pertama kalinya melihat penderitaan manusia. Ia menyadari bahwa kekayaanlah yang membuatnya sengsara dan memutuskan untuk hidup sebagai gelandangan, menderita penyakit dan kelaparan. Namun ia menyadari bahwa penderitaan itu sendiri tidaklah bermakna jika tanpa tujuan. Ia kemudian duduk di bawah pohon selama 49 hari dan mencapai realisasi mendalam bahwa hidup itu sendiri adalah bentuk penderitaan. Kita semua harus menderita. Pangeran ini kemudian dikenal sebagai Buddha. Banyak dari kita meyakini premis bahwa kebahagiaan itu seperti algoritma. Kita bisa meraihnya jika kita mencapai sesuatu. Namun, Manson menegaskan, ketidakpuasan dan kegelisahan adalah bagian yang melekat dari sifat manusia. Bahkan, merupakan komponen yang diperlukan untuk menciptakan kebahagiaan yang konsisten. Manson memperkenalkan panda kekecewaan, pahlawan super yang akan memberitahu kita kebenaran pahit yang perlu kita dengar. Kita menderita karena penderitaan secara biologis. Itu adalah agen alam untuk menginspirasi perubahan. Kita telah berevolusi untuk selalu hidup dengan tingkat ketidakpuasan dan ketidakamanan tertentu. Karena hal itulah yang mendorong kita untuk berinovasi dan bertahan. Rasa sakit dalam segala bentuknya adalah cara paling efektif tubuh kita memacu tindakan. Rasa sakit psikologis seperti rasa sakit fisik adalah indikasi adanya sesuatu yang tidak seimbang. Emosi negatif adalah panggilan untuk bertindak. Emosi positif adalah hadiah untuk mengambil tindakan yang tepat. Namun, emosi itu sendiri berlebihan. Hanya karena sesuatu terasa enak tidak berarti itu baik dan sebaliknya. Emosi hanyalah rambu-rambu, bukan perintah. Masalah tidak pernah berhenti, mereka hanya bertukar atau ditingkatkan. Kebahagiaan berasal dari pemecahan masalah. Jika Anda menghindari masalah, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Kunci rahasianya adalah dalam memecahkan masalah, bukan tidak mengalami masalah sama sekali. Kebahagiaan adalah bentuk tindakan. Pekerjaan yang terus-menerus, kebahagiaan sejati hanya terjadi ketika Anda menemukan masalah yang Anda nikmati dan menikmati proses memecahkannya. Banyak orang menyangkal masalah mereka atau mengadopsi mentalitas korban, menyalahkan orang lain. Ini memberikan kesenangan sesaat, tetapi mengarah pada kehidupan yang tidak aman dan putus asa. Manson menyarankan kita untuk memilih perjuangan kita. Pertanyaan yang lebih menarik bukanlah apa yang ingin Anda nikmati, melainkan rasa sakit apa yang ingin Anda pertahankan. Untuk apa Anda bersedia berjuang? Siapa diri Anda ditentukan oleh apa yang Anda bersedia perjuangkan. Kegembiraan ada dalam perjuangan itu sendiri. Bab 3. Anda tidak istimewa. Mark Manson menceritakan tentang Jimmy, seorang pria yang selalu penuh dengan ide-ide bisnis yang berlian. Namun, kenyataannya adalah seorang pecundang yang hidup dari uang orang lain. Jimmy memiliki tingkat rasa percaya diri yang delusi. Jika ada yang mengkritiknya, ia menganggap mereka bodoh atau cemburu. Pada tahun 1960-an, psikologi mulai mempromosikan harga diri yang tinggi. Banyak yang percaya bahwa meningkatkan harga diri akan menghasilkan manfaat sosial yang nyata. Namun, generasi kemudian data menunjukkan bahwa hanya merasa baik tentang diri sendiri tidak berarti apa-apa kecuali ada alasan yang baik untuk merasa baik. Kesulitan dan kegagalan justru diperlukan untuk mengembangkan pikiran yang kuat dan sukses. Gerakan harga diri mengukur diri berdasarkan perasaan positif seorang tentang dirinya. Namun, pengukuran yang akurat adalah bagaimana seseorang merasakan aspek negatif dari dirinya sendiri. Orang seperti Jimmy yang merasa hebat 99,9% sepanjang waktu, meskipun hidupnya berantakan, menunjukkan bahaya hak istimewa. Mereka merasa berhak mendapatkan hal-hal baik tanpa benar-benar menghasilkannya. Hak istimewa membuat orang perlu merasa baik tentang diri mereka sendiri setiap saat, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Hal ini membuat hubungan menjadi rapuh dan palsu. Orang-orang yang merasa berhak melihat setiap kejadian dalam hidup mereka sebagai penegasan atau ancaman terhadap kebesaran mereka sendiri. Yang benar adalah bahwa tidak ada masalah pribadi yang istimewa. Jika Anda memiliki masalah, kemungkinan jutaan orang lain juga mengalaminya. Realitas ini bahwa Anda dan masalah Anda sebenarnya tidak istimewa. Ini adalah langkah pertama dan terpenting menuju penyelesaiannya. Manson membahas tirani eksklusivisme. Kebanyakan dari kita sebenarnya rata-rata dalam banyak hal yang kita lakukan, namun banjir informasi yang ekstrim di media telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa keistimewaan adalah hal yang normal. Karena kita sebagian besar rata-rata, ini membuat kita merasa tidak aman dan putus asa. Manson berpendapat bahwa menjadi rata-rata telah menjadi standar kegagalan yang baru. Orang-orang takut menerima biasa-biasa saja karena mereka percaya tidak akan pernah mencapai apa-apa. Namun, orang yang benar-benar hebat pada sesuatu menjadi hebat bukan karena mereka percaya mereka luar biasa, melainkan karena mereka terobsesi dengan perbaikan. Mereka memahami bahwa mereka belum hebat, mereka biasa-biasa saja, dan mereka bisa menjadi jauh lebih baik. Tiket menuju kesehatan emosional datang dari menerima kebenaran hambar dan biasa dari hidup, bahwa tindakan Anda tidak terlalu penting dalam skema besar, dan sebagian besar hidup Anda akan membosankan dan tidak penting, dan itu tidak apa-apa. Stres dan kecemasan karena merasa tidak memadai akan menghilang. Penerimaan keberadaan Anda yang biasa-biasa saja justru akan membebaskan Anda untuk mencari apa yang benar-benar ingin Anda capai. Bab 4. Nilai penderitaan. Kisah Letnan Duo Hiro Onoda, seorang tentara Jepang yang bersembunyi di hutan Filipina selama hampir 30 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, adalah contoh ekstrim dari nilai penderitaan. Onoda percaya bahwa ia hanya mengikuti perintah untuk tidak pernah menyerah. Ia menderita kelaparan dan penyakit, namun ia bangga dengan pilihannya dan merasa terhormat mengabdikan hidupnya untuk kerajaan yang telah tiada. Namun, ketika ia kembali ke Jepang pada tahun 1974, ia ngeri dengan budaya konsumtif dan dangkal yang telah kehilangan tradisi kehormatan dan pengorbanan. Penderitaannya di hutan memiliki makna, membuatnya dapat ditanggung. Tetapi di Jepang yang baru, perjuangannya menjadi tidak berarti, dan realisasi ini menusuknya lebih dari peluru manapun. Ia akhirnya pindah ke Brasil. Ini mengarah pada pertanyaan penting. Jika penderitaan tidak dapat dihindari, maka pertanyaan yang harus kita tanyakanlah bukan bagaimana saya menghentikan penderitaan, tetapi mengapa saya menderita? Untuk tujuan apa menderita ini? Manson memperkenalkan bawang kesadaran diri. Lapisan pertama adalah pemahaman emosi seseorang. Lapisan kedua adalah kemampuan untuk bertanya mengapa kita merasakan emosi tertentu. Dan lapisan terdalam yang paling sulit dijangkau adalah nilai-nilai pribadi kita. Nilai-nilai kita menentukan sifat masalah kita, dan sifat masalah kita menentukan kualitas hidup kita. Dave Mustaine, gitaris Megadeth, contoh lainnya, ia ditendang keluar dari Metallica, band lamanya, dan bersumpah untuk menjadi sangat sukses. Meskipun Megadeth sukses besar, Mustaine masih menganggap dirinya gagal karena ia mengukur dirinya dengan standar Metallica. Sebaliknya, Pete Best, drummer awal The Beatles yang dipecat sebelum mereka terkenal, akhirnya menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa keadaannya dipecat dari The Beatles membawanya untuk bertemu istrinya dan memiliki anak. nilai-nilainya berubah. Ia memutuskan bahwa keluarga dan kehidupan yang sederhana lebih penting daripada ketenaran dan kemuliaan. Beberapa nilai, menurut Manson, adalah nilai-nilai buruk karena menciptakan masalah yang tidak dapat dipecahkan ini termasuk, pertama, kesenangan. Kesenangan itu hebat, tetapi sebagai prioritas hidup, itu mengerikan. Mengejar kesenangan dangkal justru menyebabkan kecemasan dan depresi. Kedua, keberhasilan material. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, korelasi antara kebahagiaan dan kesuksesan material mendekati nol. Prioritas ini dapat mengarah pada sikap dangkal dan egois. Ketiga, selalu benar. Orang yang mendasarkan diri pada selalu benar mencegah diri belajar dari kesalahan. Lebih bermanfaat menganggap Anda bodoh dan tidak tahu banyak yang mempromosikan pembelajaran dan pertumbuhan konstan. Keempat, tetap positif. Menyangkal emosi negatif mengarah pada pengalaman emosi negatif yang lebih dalam. Positivitas konstan adalah bentuk penghindaran, bukan solusi. Nilai-nilai yang baik adalah yang berlandaskan pada kenyataan, konstruktif secara sosial, serta langsung dan dapat dikendalikan. Contohnya, kejujuran, inovasi, kerentanan, harga diri, rasa ingin tahu, amal, kerendahan hati, dan kreativitas. Nilai-nilai buruk umumnya bergantung pada peristiwa eksternal yang di luar kendali Anda. Peningkatan diri yang sejati adalah tentang memprioritaskan nilai-nilai yang lebih baik, memilih hal-hal yang lebih baik untuk dipedulikan. Ketika Anda peduli dengan hal-hal yang lebih baik, Anda mendapatkan masalah yang lebih baik. Dan ketika Anda mendapatkan masalah yang lebih baik, Anda mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bab 5. Anda selalu memilih. William James, bapak psikologi Amerika, menghadapi masalah kesehatan yang parah dan kegagalan dalam hidupnya. Tertekan dan berpikir untuk bunuh diri, ia memutuskan untuk melakukan eksperimen. Selama setahun, ia akan percaya bahwa ia 100% bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Terlepas dari keadaan eksternal, jika tidak ada perbaikan, ia akan bunuh diri. Hasilnya, ia menjadi sangat sukses dan menganggap eksperimen ini sebagai kelahiran kembalinya. Ini adalah realisasi sederhana. Kita secara individu bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak peduli keadaan eksternal, kita tidak selalu mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita. Tetapi kita selalu mengendalikan bagaimana kita menafsirkannya dan bagaimana kita meresponnya. Manson memperkenalkan kesalahan tanggung jawab atau kelalaian. Tanggung jawab dan kesalahan seringkali disalahartikan sama. Kesalahan adalah bentuk lampau, hasil dari pilihan yang telah dibuat. Tanggung jawab adalah masa kini, hasil dari pilihan yang Anda buat setiap detik, setiap hari. Kita bertanggung jawab atas pengalaman yang bukan kesalahan kita. Sebagai contoh, jika seseorang merampok Anda, itu bukan berarti kesalahan Anda, tetapi Anda bertanggung jawab untuk mengelola dampak emosional dan psikologisnya. Malala Yousafzai ditembak di wajah oleh Taliban karena memperjuangkan pendidikan perempuan. Tidak bersalah atas serangannya, namun ia memilih untuk terus berbicara dan ia memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Banyak orang enggan mengambil tanggung jawab karena merasa tidak bersalah atas masalah mereka. Namun ini adalah ilusi. Meskipun beberapa orang mewarisi kartu yang buruk dalam hidup, pilihan yang mereka buat dengan kartu-kartu itu yang menentukan hasilnya. Korban, cheat, adalah fenomena di mana orang-orang selalu merasa tersinggung dan mencari perhatian. Ini menyedot perhatian dari korban yang sebenarnya dan menciptakan polarisasi. Penting untuk memilih pertempuran kita dengan hati-hati dan memprioritaskan nilai-nilai yang jujur, transparan, dan merangkul keraguan. Dan bagaimana kita berubah? Manson menjawab dengan gaya Yoda, lakukan atau tidak, tidak ada bagaimana. Perubahan sesederhana memilih untuk peduli dengan sesuatu yang lain. Ini tidak mudah, karena Anda akan merasa tidak nyaman dan mungkin akan gagal. Namun, ini adalah efek samping yang diperlukan dari memilih untuk menempatkan kepedulian, di mana Anda sedang berada di tempat yang lebih penting. Bab 6. Anda salah tentang segala sesuatu, tapi begitu juga saya. Sepanjang hidupnya, Mark Manson mengakui bahwa ia selalu salah tentang dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, budaya, dan alam semesta. Dan ia berharap ini akan terus berlanjut. Mengapa? Karena pertumbuhan adalah proses pengulangan tanpa henti. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita tidak berubah dari salah menjadi benar, melainkan dari salah menjadi sedikit kurang salah. Kita selalu mendekati kebenaran tanpa pernah benar-benar mencapainya. Nilai-nilai kita adalah hipotesis kita, dan tindakan kita adalah eksperimen. Otak kita terus-menerus menciptakan asosiasi untuk memahami dunia, tetapi ingatan kita tidak sempurna dan bias. Akibatnya, sebagian besar keyakinan kita salah. Menerima ketidaksempurnaan nilai-nilai kita diperlukan untuk setiap pertumbuhan yang berkelanjutan. Bahaya kepastian murni. Kepastian murni atau kepastian adalah musuh pertumbuhan. Orang jahat tidak pernah percaya bahwa mereka jahat. Mereka percaya bahwa orang lain yang jahat. Semakin Anda mencoba untuk memastikan sesuatu, semakin tidak pasti dan tidak aman Anda akan merasa. Sebaliknya, semakin Anda merangkul ketidakpastian dan ketidaktahuan, semakin nyaman Anda akan merasa. Ketidakpastian adalah akar dari semua kemajuan dan pertumbuhan. Manson memperkenalkan hukum penghindaran Manson. Semakin sesuatu mengancam identitas Anda, semakin Anda akan menghindarinya. Ini berlaku untuk hal-hal baik maupun buruk. Kita menghindari peluang penting karena akan mengancam untuk mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Manson menyarankan untuk tidak mencoba menemukan diri Anda, melainkan untuk tidak pernah tahu siapa Anda. Ini yang membuat Anda berjuang dan menemukan. Identitas yang sempit dan langka membuat segalanya tampak mengancam. Definisikan diri Anda dengan cara yang sesederhana dan biasa. Ini berarti melepaskan gagasan muluk tentang diri Anda dan menerima bahwa Anda tidak istimewa. Untuk menjadi sedikit kurang pasti, Manson menyarankan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana jika saya salah? Kita sering menjadi pengamat terburuk bagi diri kita sendiri. Kedua, apa artinya jika saya salah? Makna di balik kesalahan kita seringkali menyakitkan. Ketiga, apakah menjadi salah akan membuat masalah saya lebih baik atau lebih buruk dari masalah saya saat ini, baik untuk diri sendiri dan orang lain? Ini adalah tes lakmus untuk menentukan apakah nilai-nilai kita baik atau buruk. Bab 7. Kegagalan adalah jalan ke depan. Mark Manson merasa beruntung karena ia memulai kehidupan dewasanya dalam kegagalan. Tidur di sofa teman dan berjuang finansial, ini mengajarkan bahwa uang bukanlah metrik yang baik untuk dirinya sendiri. Nilai utamanya adalah kebebasan dan otonomi. Manson memperkenalkan paradoks kegagalan atau kesuksesan. Perbaikan apapun didasarkan pada ribuan kegagalan kecil. Jika seseorang lebih baik dari Anda dalam sesuatu, kemungkinan karena ia telah gagal lebih dari Anda. Menghindari kegagalan adalah sesuatu yang kita pelajari di kemudian hari, seringkali dari sistem pendidikan atau orang tua yang terlalu kritis. Kita bisa menjadi benar-benar sukses hanya pada sesuatu yang kita bersedia untuk gagal. Jika kita mau gagal, maka kita bersedia untuk berhasil. Nilai-nilai buruk yang berorientasi pada tujuan eksternal yang di luar kendali kita menyebabkan kecemasan besar. Sebaliknya, nilai-nilai yang baik berorientasi pada proses. Rasa sakit adalah bagian dari proses. Rasa takut, kecemasan, dan kesedihan tidak selalu merupakan keadaan pikiran yang tidak diinginkan. Mereka seringkali mewakili rasa sakit yang diperlukan untuk pertumbuhan psikologis. Menyangkal rasa sakit berarti menyangkal potensi kita sendiri. Perubahan paling radikal sering terjadi pada saat terburuk kita. Kita memerlukan krisis eksistensial untuk secara objektif melihat bagaimana kita telah merendahkan makna dalam hidup kita. Rasa sakit itu penting untuk dirasakan. Jika Anda hanya mengejar ketinggian untuk menutupi rasa sakit, Anda tidak akan pernah menghasilkan motivasi yang diperlukan untuk benar-benar berubah. Manson kemudian membahas prinsip lakukan sesuatu. Ia belajar dari guru matematikanya bahwa jika Anda terjebak dalam masalah, jangan hanya duduk dan memikirkannya. Mulailah mengerjakannya, bahkan jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, tindakan sederhana itu akan menghasilkan ide-ide yang tepat. Tindakan tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi, tindakan juga penyebabnya. Alih-alih inspirasi, motivasi, tindakan sebenarnya adalah tindakan, inspirasi, motivasi. Jika Anda tidak memiliki motivasi, lakukan sesuatu apa saja, dan kemudian manfaatkan reaksi tindakan itu sebagai cara untuk mulai memotivasi diri sendiri. Bahkan kegagalan pun akan mendorong Anda maju. 8. Bab 8. Pentingnya mengatakan tidak. Mark Manson menceritakan pengalamannya melakukan perjalanan keliling dunia, hidup sebagai digital nomad. Meskipun ia mengajar kebebasan absolut, ia menyadari bahwa kebebasan mutlak dengan sendirinya tidak berarti apa-apa. Satu-satu caranya untuk mencapai makna dan rasa penting dalam hidup adalah melalui penolakan alternatif, mempersempit kebebasan, dan berkomitmen pada satu tempat, satu kepercayaan, atau satu orang. Realitas ini perlahan muncul saat ia menyadari bahwa pengalaman-pengalaman baru meskipun menarik tidak memiliki makna yang abadi. Di Saint Petersburg, Rusia, ia menemukan kebebasan dalam kejujuran yang belak-belakan, yang sangat berbeda dari budaya barat yang penuh kepalsuan. Ini mengajarnya bahwa penolakan atau mengatakan tidak sebenarnya membuat hidup lebih baik. Kita perlu menolak sesuatu, jika tidak, kita tidak memiliki pendirian. Jika tidak ada yang lebih baik atau lebih diinginkan daripada yang lain, hidup kita menjadi tanpa makna. Untuk benar-benar menghargai sesuatu, Anda harus membatasi diri pada hal itu. Mencapai kedalaman pengalaman hanya mungkin ketika Anda berkomitmen pada satu hal yang dengan waktu yang lama. Batasan adalah pemisah antara tanggung jawab dua orang atas masalah mereka sendiri. Hubungan yang sehat dicirikan oleh batasan yang jelas, di mana setiap orang bertanggung jawab atas nilai-nilai dan masalah mereka sendiri. Hubungan yang tidak sehat dicirikan oleh batasan yang buruk, di mana orang menghindari tanggung jawab atas masalah mereka sendiri atau mengambil terlalu banyak tanggung jawab untuk masalah pasangannya. Cinta yang tidak sehat didasarkan pada dua orang yang mencoba melarikan diri dari masalah mereka melalui emosi satu sama lain. Cinta yang sehat didasarkan pada dua orang yang mengakui dan mengatasi masalah mereka sendiri dengan dukungan satu sama lain. Konflik diperlukan dalam hubungan. Tanpa konflik tidak ada kepercayaan. Konflik menunjukkan kepada kita siapa yang ada untuk kita tanpa syarat. Agar hubungan sehat, kedua belah pihak harus bersedia untuk mengatakan tidak dan mendengar tidak. Membangun kepercayaan kembali setelah rusak membutuhkan dua langkah. Pertama, pelanggar kepercayaan harus mengakui nilai-nilai sejati yang menyebabkan pelanggaran dan bertanggung jawab atasnya. Kedua, pelanggar kepercayaan harus membangun rekam jejak perilaku yang konsisten dan membaik dari waktu ke waktu. Komitmen memberikan kebebasan kita, karena Anda tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang tidak penting dan sepele. Komitmen mengasah perhatian dan fokus Anda, mengarahkannya pada apa yang paling efisien dalam membuat Anda sehat dan bahagia. Kedalaman pengalaman adalah di mana emas terkubur dan Anda harus tetap berkomitmen untuk menggali itu. Bab 9, dan kemudian Anda mati. Manson memulai bab terakhir dengan kisah tentang kematian temannya Josh yang memberinya pelajaran paling transformatif dalam hidupnya. Kematian Josh membantunya menyadari bahwa tidak ada alasan untuk melakukan apapun, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan apapun. Kematian ini membebaskannya dari rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah. Kematian menakutkan itu, dan kematian menakutkan kita, dan karena itu kita cenderung menghindarinya. Namun, kematian adalah cahaya yang mengukur bayangan semua makna hidup. Tanpa kematian, segalanya akan terasa tidak penting. Ernest Becker, seorang psikolog yang memenangkan hadiah Pulitzer dengan bukunya yang berjudul The Denial of Death, berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang dapat mengkonseptualisasikan kematian sendiri yang menimbulkan teror kematian. Untuk mengkompensasi ketakutan ini, kita mencoba membangun diri konseptual yang akan hidup selamanya melalui proyek-proyek keabadian, seperti meletakkan nama kita di bangunan atau memiliki keluarga besar. Namun, Becker di ranjang kematiannya menyadari bahwa proyek-proyek keabadian ini adalah masalahnya, bukan solusinya. Daripada mencoba memaksakan diri konseptual mereka ke dunia, orang seharusnya mempertanyakan diri konseptual mereka dan lebih nyaman dengan realitas kematian mereka sendiri. Manson menceritakan pengalaman berdiri di tepi tebing The Cave of Good Hope, Afrika Selatan, dan merasakan ketakutan yang mendalam akan kematian. Namun dengan menghadapi ketakutan ini, ia menemukan kebebasan dan kegembiraan. Menghadapi realitas kematian kita sendiri menghancurkan semua nilai-nilai dangkal dalam hidup. Ini memaksa kita untuk bertanya, apa warisan Anda? Bagaimana dunia akan berbeda dan lebih baik ketika Anda tiada? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang benar-benar penting. Kematian adalah kompas yang harus kita gunakan untuk mengorientasikan semua nilai dan keputusan kita. Kebahagiaan datang dari peduli pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Percaya bahwa Anda adalah komponen yang berkontribusi pada entitas yang jauh lebih besar. Hak istimewa menarik semua perhatian ke dalam, menyebabkan kita merasa sebagai pusat masalah alam semesta. Ini adalah racun spiritual. Budaya modern kita mengacaukan perhatian besar dan kesuksesan besar, menganggapnya sebagai hal yang sama. Namun Manson menutup dengan pesan yang kuat, Anda sudah hebat bukan karena prestasi dangkal, tetapi karena di tengah kebingungan tanpa akhir dan kematian yang pasti, Anda terus memilih apa yang ingin Anda pedulikan dan apa yang tidak. Fakta sederhana ini menjadi Anda indah, sukses, dan dicintai. Mengingatkan diri kita akan kematian berulang kali membuat segalanya lebih mudah, mengatasi kecanduan, mengidentifikasi hak istimewa, menerima kegagalan, dan merangkul penolakan. Semakin kita mengintip ke dalam kegelapan, semakin cerah hidup ini. Demikianlah intisari dari sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson. Saya harap naskah ini memberi Anda pemahaman yang mendalam tentang inti buku ini dan menginspirasi Anda untuk memilih peduli dengan bijak. Ingatlah, seni bodoh amat bukanlah tentang ketidakpedulian, melainkan tentang memilih dengan cermat apa yang layak mendapatkan energi dan perhatian dari Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di konten buku berikutnya. Terima kasih.